Gak apa-apa. Ini yang bagian luar rambut, ya. Kalau misalnya tadi bilang jambang, ya, walaupun tebal, itu luar dan dalam harus dibasuh. Tapi tebal ini, kalau misalnya maksudnya gini, dijamak, itu jamak antara paragraf pertama ini dengan kedua. Kalau misalnya tebal tapi tidak menutupi permukaan kulit, maksudnya tidak, permukaan kulit masih kelihatan walaupun tebal, ya kayak Mas hari ini permukaan kulit dalamnya masih kelihatan ya Pak Mas ya. Nah ini dia nggak bisa lihat. Ini diharuskan dalam dan luar. Tapi kalau misalnya dia tebal banget, walaupun nggak keluar dari batas muka, tapi tebal banget dia sampai nggak bisa kelihatan bagian dalamnya, maka ini cukup luarnya saja. Adapun dalamnya sunnah. Begitu ya. Begitu. Kalau misalnya tebal banget nggak bisa kelihatan kulitnya. Oke, gitu aja. Sedangkan mengenai kriteria tipis dan tebal sendiri, terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Menurut pendapat yang sahih, yang disebut tipis adalah yang tampak kulit oleh orang yang sedang berbicara dengannya. Sedangkan yang disebut tebal adalah yang mengulangi pandangan tersebut. Yang menghalangi pandangan tersebut. Bukan mengulangi, menghalangi pandangan tersebut. Dan kita baca di Al-Qismu Tsani dalam kitab Arabnya ya. Al-Qismu Tsani. Dah dapat Al-Qismu Tsani Arabnya? Dah, lihat. Oke. Okay. Al-Qismu Tsani Asy-Syu'urul Kharijatu 'an Haddil Wajhi wa huwa sya'rul lihyati wal 'aridi wal 'idhari was-sibali tulan wa 'arada. Farrajihu wujubu ghasli zahiriha فقط لأنه يحصل به المواجهة وقيل لا يجب لأن خارجة عن حد الوجه قال في زيادة الروضة يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه. Kita bisa lihat di sini kalau mau. Walau quti'a anfuhu aw shafatuhu lazimahu ghuslu ma dhahara bil qat'i fil wudu'i wal ghusli 'ala al-sahih. Li'annahu yabqa wajhan wa yajibu ghuslu ma dhahara min humratish shafatayn. Wa yustahabbu an ya'khudha al-ma'a biyadihi jami'a. Baik. Tolong dibaca antum, Mas Anton. Dibaca jenis kedua adalah rambut yang berada di luar. Kita baca sama-sama. Yuk. Contoh. Jenis kedua adalah rambut yang berada di luar batas wajah, yaitu jenggot. Rambut jambang dari segi panjang dan lebarnya. Menurut pendapat yang unggul, wajib membasuh bagian yang tampak saja karena dengan itulah seseorang berhadapan. Pendapat lain mengatakan tidak wajib karena ia berada di luar batas wajah. Al-Nawawi dalam Ziyadah Ar-Rawdah mengatakan wajib membasuh sebagian dari kepala dan tengkuk serta di bawah dagu bersama wajah agar dipastikan wajah terbasuh seluruhnya. Seandainya seseorang terpotong hidungnya atau bibirnya, maka dia wajib membasuh apa yang tampak pada potongan itu dalam wudu dan mandi menurut pendapat yang sahih, karena ia tetap sebagai wajah. Wajib membasuh bagian yang merah dari kedua bibir dan dianjurkan untuk mengambil air dengan kedua tangan secara bersama-sama. Baik, kita baca bahasa Arabnya dari Indonesia ya. Al-Qismu Tsani, bagian kedua. Kalau bagian pertama tadi, rambut-rambut yang tidak keluar dari wajah. Al-Qismu Tsani Asy-Syu'urul Kharijatu 'an Haddil Wajh. Rambut yang kharijah, keluar dari had. Had artinya adalah batasan wajah. Yang keluar dari batasan wajah. Wa huwa sya'rul lihyati. Dan dia adalah rambut lihya. Lihya ini jenggot. Jenggot keluar dari batasan wajah. Kumis enggak? Kemudian wal'arid, rambut jambang. Rambut jambang ini bisa keluar dari batas wajah. Iya. Adapun wal'idhar wasibal di sini tidak diterjemahkan. Ya enggak? Arid. Ini berarti kita tahu Ustaz Azam ini masih belum bertaubat dari masa lalunya. Ini perlu cetakan Maret 2016. Jadi masih ada beberapa yang dilengkap dari penerjemahan. Ya, kita langsung dapat contohnya ini. Berarti ini penerjemahan yang kurang jujur ya. Kecuali kalau di mukadimah dia udah bilang beberapa poin tidak kita terjemahkan, mungkin itu baru nggak apa-apa. Tapi ini nggak benar juga buat kita pelajar ya. Kan mereka mencetak ini untuk dipelajari. Ini ya. Dibaca. Tadi izar, coba lihat di sini, lihat di footnote-nya. Al-izar yaitu rambut yang tumbuh di azmnati, ya, di pipi. Itu namanya izar. Rambut yang tumbuh di pipi tidak disebut sebagai Iya. Itu di sini. Ini termasuk jambang enggak? Ini kalau misalnya ini kadang ada bulu di sini 1-2 gitu. Enggak, bukan. Ini namanya izar. Ini yang izar. Ya. Nah, izar itu kan mungkin keluar dari batas wajah ya kan? Dia mungkin nonjol gitu. Banyak nonjol. Nah, izar. Rambut yang seperti itu atau as-sibal. Tarfus syarib as-sibal. Tarfus syarib itu berarti apa? Tarf artinya apa? Pojok, ujung kumis. Kadang ujung kumis itu memang dia lebih lebat daripada tengah-tengahnya. Kadang-kadang, iya. Baik. Ujung kumis lebih lebat kadang-kadang, dan ujung kumis itu tidak menutupi mulut. Jadi ini masuknya sini, ini apa nih? Sini. Sini sibal namanya. Sibal. Ya kan? Ini sini nih. Nah. Kalau lihya di sini lihya. Kalau yang di sini ana makanya ana bingung di sini maksud masuknya di mana nih? Bukan masuk lihya dia. Berarti yang sebenarnya kalau misalnya kalau ana sih potong ana. Karena memang kalau menurut ana maksudnya lebih dekatnya yang lihya itu sebelah sini dia. Sebelah sini enggak apa-apa nih. Ini sibal. Sini. Karena lihya ini di dagu sebenarnya. Ini. Ya. Nah, adapun itu semua. Makanya dibedakan di sini ada lihya. Sini. Arid. Sini. Beda lagi, ya kan? Aizar sininya. Kemudian sibal di sini. Adapun kalau kumis masih di sini. Masih termasuk bagian dari had wajah. Dia kalau misalnya tebal pun enggak boleh melewati bibir atas ini. Ya kan? Enggak boleh melewati itu dalam Islam. Nah, tulan wa'ardan. Dari segi tul panjang dan lebarnya. Itu semua yang disebut tadi adalah syu'ur al-kharija an hadil wajah. Selama mereka memang sudah lebat ya. Adapun kalau misalnya lihiyahnya masih sedikit, nah ini bukan yang maksud di sini. Aridnya masih sedikit, izarnya masih cuma sepotong dua potong, ini bukan masuk sini. Nah, farrajihu yang rajih adalah kalau kita menemukan lihiyah lebat dan seterusnya sampai keluar dari had al-wajah, wujubu ghasli zahiriha faqat. Wajib membasuh zahirnya. Zahirnya berarti yang tampaknya saja. Ya enggak? Kalau misalnya ini kan ada lebat di sini kumis tadi apa namanya? Dia masuknya ke sibal. Ujung kumis ini nih, lebat di sini nih. Ya. Sampai enggak kelihatan kulitnya. Mungkin enggak itu? Ada yang kumisnya segitu? Enggak ada. Mungkin ya tapinya. Nah, yang seperti ini hanya mengusap membasuh zahirnya saja. Kalau misalnya ada orang di sini, apa ini namanya apa tadi? Kaizar. Di sini banyak ngumpul gitu. Termasuk tompel lah, anggaplah ya. Tompel kan bulu juga nanti. Nah, banyak rambut di sini. Dia cukup mengusap, membasuh, bukan mengusap, membasuh zahirnya saja. Tapi disunahkan sunnah. Ini beda antara wajib dan sunnah. Wajibnya dia zahirnya, sunnahnya dia mengumpuk-umpuk itu dalamannya itu. Iya. Dikit, misalnya ada orang jenggotnya sini. Terus ini cuma bibir doang. Jadi isinya bulu doang ya, bulu, bulu, bulu. Diwajibkan cukup gini aja. Ya kan? Lagi kan kalau di sini bulu doang sih, ser gitu ke bawah. Berarti yang diwajibkan apa? Cukup sininya nih. Sunahnya gimana? Sunahnya gini di apa? Di sela-sela. Itu sunahnya. Gitu. Jadi yang kayak gini-gini enggak wajib kalau misalnya bulunya di luar batas wajah. Li'annahu yahsulu bihil muwajaha. Karena dengan itulah seseorang berhadap-hadapan. Maksudnya ya kelihatannya seperti itu. Orang orang kita kan berhadapan, dia enggak bisa ngelihat ke balik bulu-bulu itu, rambut-rambut itu. Waqila dan dikatakan la yajib. Nah, jadi ada dua pendapat nih. Tidak wajib yang kedua. Pendapat kedua, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Li'annaha kharijatun an haddil wajh. Karena ia berada di luar batas wajah. Karena dia berada di luar batas wajah, maka dia bukan termasuk wajah. Makanya kan disuruh faghsilu wujuhakum. Wajib atas kalian mencuci, membasuh wajah kalian. Ketika di luar wajah berarti kan bukan wajah. Paham gak di sini? Nah, jadi alasan pendapat kedua dalam mazhab ini itu juga bagus juga gitu. Tapi dalam prakteknya bakal sulit dan gak enak kalau gak diwajibkan. Antum punya jombang gede banyak di sini, ya? Oh, ini gak wajib? Ah, berarti sini aja. Gimana rasanya? Gak enak. Sini kok sini masih kering? Gimana ya? Diwajibkan. Maka insya Allah pendapat yang pertama itu lebih sahih, ya rajih, kata Imam, kata-kata Syekh Al-Hisni. Insya Allah seperti itu ya. Qala fi ziyadatir raudhah, berkata siapa? Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah. Maksudnya di sini ziyadatir raudhah ya kitab Raudhatut Thalibin, bagian ziyadahnya. Karena kitab Raudhatut Thalibin sebenarnya ringkasan dari kitab Fathul Aziz. Ringkasan berarti kan ada kupasannya dari kitab Fathul Aziz dan ta'liq atau komentar Imam Nawawi terhadap potongan-potongan kalimat dari kitab Fathul Aziz itu disebut ziyadatul raudhah, tambahan raudhah untuk Imam Nawawi, milik Imam Nawawi untuk Imam Rafi'i. Ala kulli hal, kemudian mana tadi? Yajibu ghaslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi wa ma tahta dhaqnihi min ma'al wajh li yatahaqqaqa isti'abuhu. Wajib. Apa yang wajib? Ghaslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi. Membasuh bagian dari kepala dan raqabah, tengkuk. Kepala dan tengkuk. Tengkuk di mana? Raqabah situ. Wa ma tahta dhaqnihi ma'al wajh. Bersama dengan juga di serta di bawah dagu. Bersama dengan wajah. Li yatahaqqaqa isti'abuhu. Supaya apa? Memastikan ya isti'ab. Isti'ab itu penyeluruhan. Yaitu li yatahaqqaqa isti'abuhu maksudnya supaya terpastikan terbasuhnya semua bagian wajah. Semua bagian wajah. Chef tengkuk di sini apa di mana? Di sini apa di sini? Di sini ya? Hah? Coba. HP mana HP tadi? Handphone mana handphone? Handphone mana nggak ngeliat ya? Oh, Mas Habib ini. Zakun ya. Dagu di sini zakun itu dagu ya. Tapi rokobah. Leher. Di sini ditulisnya tengkuk ini. Suf. Hah? Iya, maksudnya leher di sini kan iya beda, leher sama tengkuk kan beda ya. Tengkuk ya jelas kita pahaminya sini, akhir sini. Tapi sini leher, ketika leher sini nih, maksudnya leher di sini. Nah. Maksudnya leher di sini. Kenapa Nabi bilang sini? Karena nanti akan ada kalimat zakn. Wa ma tahta zaqnihi min al-wajdagu. Sini. Nah, kalau misalnya udah dagu sini, kalau misalnya udah disebut leher di sini, berarti enggak usah disebut sininya gitu. Otomatis sini gitu. Tapi maksudnya leher di situ adalah sini nih, sini, sini. Ini nih, sini. Sini nih. Sini, nih. Bagian ini kan ini batasan wajah nih. Ya, rahang terus di sini nih. Dagu mana tadi dagu? Iya apa tadi leher maksudnya? Leher bahasa yang di sini bahasa Arabnya apa? Rokobah. Rokobah itu leher, kuman leher. Tapi maksudnya bukan semua leher enggak, kok semua. Ya, beda jadinya itu. Tapi di sini apa maksudnya? Antum harus mengapa mengisti'ab, berhati-hati dalam mengisti'ab, maka diwajibkan di sini oleh Imam Nawawi untuk masuk sini, ya, sini masuk, jangan tidur, terus masuk sininya juga, terus juga tadi kan katanya juz'i min ra'sihi, ra'sihi di sini adalah apa ra's di sini, kepala, bagian ini nih, bagian sininya nih. Tumbuhnya rambut ini, kemudian warokobatihi di sini, ya, kemudian tahtazaknihi sini, bawahnya sini lah sebagai isti'ab kan, ma'al wajah. Untuk apa tujuannya? Lihat tahakkuk isti'abuhu, ya, jadi benar-benar ini kena, ya, gitu, gini ini, pas kita gini kan, nah, kayak gini nih, itu maksudnya. Malah diterjemahkan tengkuknya parah juga ini, waduh. Ini perlu kita tahdir ini. Harus kita sebarkan ke umat, hati-hati dengan Kifayatul Akhyar cetakan Azam. Ya haruslah kan. Ini harus, ya kan? Iya, harus kayak gitu. Ini malah kayak gini malah. Ngapain gitu? Ngoles fresker atau apa gitu. Nah, oke. Kemudian walau kuti'a anfuhu. Seandainya seseorang itu terpotong hidungnya, alhamdulillah, dipotong hidungnya, kepotong atau kena apa kecelakaan, kemudian hidungnya kepotong, jadi depannya nggak ada bagian ini doang. Apa gimana kalau gitu? Au syafatuhu, alhamdulillah. Kalau bibirnya juga, alhamdulillah. Di bibirnya juga kepotong. Apa yang harus dilakukan pas wudu? Lazimahu ghuslu ma dhahara bil qat'i fil wudu'i wal ghusli 'ala sahih. Lazimahu, wajib atasnya ghuslu, mencuci ma dhahara, apa yang zahir, ya, apa yang nampak bil qat'i, pada potongan tersebut, fil wudu'i wal ghusli, jangan lihatin terus, perhatikan fil ghusli, fil wudu'i, dalam wudu dan ghusl, antum maknanya kosong soalnya. Fil wudu, dalam wudu dan juga ghusl dan juga mandi. Jadi kalau mandi itu jangan mentang-mentang bibirnya kepotong, naudzubillah. Itu terus enggak usah dalam mandi atau dalam wudu. Jadi kan apa hidung saya kepotong. Dalamannya doang berarti kan. Tapi itu dalamnya menjadi zahir gitu kan. Nah, berarti sih doang. Enggak. Dia wajib untuk kenain bagian zahirnya itu juga. Sumbing juga, termasuk yang orang liberal itu, kalau memang dia pasti wudhu, semoga Allah menambah kesumbingannya. Kalau misal dia lagi wudhu dengan kesumbingan itu, ya dia tetap harus syafa. Syafa ini kan tadi apa? Bibir. Ketika gini-gini duduk, pernah nggak bibir kita ketika ini? Pernah. Tapi yang zahir dari bibir, bukan malah. Gitu. Enggak gitu. Enggak perlu. Adapun yang bagian dalamnya udah dengan kumur-kumur tadinya kan. Maka yang zahirnya saja. Enggak usah digini terus. Enggak usah. Yang zahirnya saja. Ala sahih, ada pendapat yang sahih berarti lawannya, kalau lawannya berarti pendapat yang batil, khata'. li'annahu yabqa wajhan, karena anuf maqtu' dan syafah maqtu'ah, yaitu hidung yang terpotong, yaitu yang sisanya, dan bibir yang sumbing atau sisanya bibir terpotong, itu yabqa wajhan, tetap sebagai apa? Wajah. Wajah itu kan yang zahirnya kita di muka ini. Wajah wa yajibu ghuslu ma dhahara min humratis syafatain, dan tetap wajib membasuh bagian yang merah dari kedua bibir. Ini kalau oh yang merah bagian berarti wah bibir saya udah enggak merah. Berarti enggak wajib. Enggak, maksudnya yang bagian ini. Ya, apa sih namanya? Ya bibir lah, kan. Zahirnya bibir lah. Ya. Wa yuslahabu an ya'khudzal ma'a bi yadihi jami'a. Dianjurkan, berarti enggak wajib, untuk mengambil air, ya, ya'khudzal ma'a bi yadihi afwan, di sini tadi ada salah baca ya. Bi yadaihi jami'an, dengan yadaihi kedua tangannya semua. Jadi gini. Mustahab. Boleh enggak dia ngambil satu gini? Ya sah aja wudunya, Pak, sah. Tapi yang sesuai adalah nah, di sini dianjurkan. Nah, gini. Dan itu insyaallah lebih enak, lebih bermanfaat daripada tadi. Iya. Ya, satu gini, satunya megang rokok. Ah, ini masalah nih orangnya. Baik, kita cukup sampai situ insyaallah. Kalau di sini kayak gini lebih baik, lebih enak. Jauh lebih enak ya daripada sebelumnya. Ya Mas Arya. Antum kan paling benci sama kajian kitab Fathul Akhyar. Paling cepat ngantuknya. So, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki, mudah-mudahan bisa kita beli ini. Nambahin lagi insyaallah taala. Bagi teman-teman yang mungkin punya link buat orang mau mendanai, tafadhol silakan. Siapa yang mau mendanai buat kajian atau makanan atau ini bisa dipersilakan. Kasih. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Bapak. Ini yang bagian luar rambut ya. Kalau misalnya tadi hilang jambang ya, walaupun tebal itu luar dan dalam harus dibasuh. Tapi tebal ini kalau misalnya maksudnya gini, dijamak itu jamak antara paragraf pertama ini dengan kedua. Kalau misalnya tebal tapi tidak menutupi permukaan kulit, maksudnya tidak, permukaan kulit masih kelihatan walaupun tebal ya, kayak Mas Ari ini permukaan kulit dalamnya masih kelihatan ya Pak Mas ya. Nah ini dia nggak bisa lihat, ini diharuskan dalam dan luar. Tapi kalau misalnya dia tebal banget walaupun nggak keluar dari batas muka, tapi tebal banget dia sampai nggak bisa kelihatan bagian dalamnya, maka ini cukup luarnya saja. Adapun dalamnya sunnah. Begitu ya. Begitu. Kalau misalnya tebal banget enggak bisa kelihatan kulitnya. Oke, gitu aja. Sedangkan mengenai kriteria tipis dan tebal sendiri terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Menurut pendapat yang sahih, yang disebut tipis adalah yang tampak kulit oleh orang yang sedang berbicara dengannya. Sedangkan yang disebut tebal adalah yang mengulangi pandangan tersebut, yang menghalangi pandangan tersebut, bukan mengulangi, menghalangi pandangan tersebut. Tapi kita baca di Al-Qismu Tsani dalam kitab Arabnya ya. Al-Qismu Tsani. Dah dapat Al-Qismu Tsani Arabnya? Dah, lihat. Oke. Okay. Al-Qismu Tsani asy-syu'urul kharijatu 'an haddil wajhi wa huwa sya'rul lihyati wal 'aridi wal 'idhari was-sibali tulan wa 'arda. فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به المواجهة. وقيل لا يجب لأن خارجة عن حد الوجه. قال في زيادة الروضة يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه. Kita bisa lihat di sini kalau mau. Walau kuti'a anfuhu au syafatuhu

raudhah, maksudnya di sini ziyadatul raudhah, ya kitab raudhatut thalibin, bagian ziyadahnya, karena kitab raudhatut thalibin sebenarnya ringkasan dari kitab Fathul Aziz. Ringkasan berarti kan ada kopasannya dari kitab Fathul Aziz dan ta'liq atau komentar Imam Nawawi terhadap potongan-potongan kalimat dari kitab Fathul Aziz itu disebut ziyadatul raudhah, tambahan raudhah untuk Imam Nawawi, milik Imam Nawawi untuk Imam Rafi'i. Ala kulli hal, kemudian mana tadi? Yajibu waslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi wa ma tahta dhaqnihi min ma'al wajh liyatahaqqaqa isti'abuhu. Wajib. Apa yang wajib? Waslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi. Membasuh bagian dari kepala dan raqabah, tengkuk. Kepala dan tengkuk. Tengkuk yang mana? Raqabah. Situ. Wa ma tahta dhaqnihi ma'al wajh. Bersama dengan juga di serta di bawah dagu. Bersama dengan wajah. Liyatahaqqaqa isti'abuhu. Supaya apa? Memastikan ya isti'ab. Isti'ab itu penyeluruhan. Yaitu liyatahaqqaqa isti'abuhu maksudnya. Supaya terpastikan terbasuhnya semua bagian wajah. Semua bagian wajah. Tengkuk di sini, di sini apa di mana? Di sini apa di sini? Di sini ya? Hah? Coba. HP mana HP tadi? Handphone mana handphone? Handphone mana lo lihat gak? Oh, Mas Habib ini. Zakan ya. Dagu di sini zakan itu dagu ya. Tapi rokobah. Leher. Di sini ditulisnya tengkuk ini. Suf. Hah? Iya, maksudnya leher di sini kan ya beda, leher sama tengkuk kan beda ya. Tengkuk ya jelas kita memahaminya sini. Akhir sini. Tapi sini leher, ketika leher sini nih, maksudnya leher di sini. Nah, maksudnya leher di sini. Kenapa Nabi bilang sini? Karena nanti akan ada kalimat zakan. Wa ma tahta dhaqnihi min al wajh, dagu sini. Nah, kalau misalnya udah dagu sini, kalau misalnya udah disebut leher di sini, berarti enggak usah disebut sininya gitu kan. Otomatis sini. Tapi maksudnya leher di situ adalah sini nih, sini, sini nih. Ini nih. Bagian ini kan ini batasan wajah nih. Ya, rahang terus di sini nih. Dagu mana tadi dagu? Tadi leher maksudnya. Leher bahasa yang di sini bahasa Arabnya apa? Rokobah. Rokobah itu leher, kuman leher. Tapi maksudnya bukan semua leher juga aku. Beda jadinya itu. Tapi di sini apa maksudnya? Antum harus mengapa mengisti'ab, berhati-hati dalam isti'ab, maka diwajibkan di sini oleh Imam Nawawi untuk masuk sini, ya, sini masuk, jangan gitu, terus masuk sininya juga. Nah. Terus juga tadi kan katanya juz'in min ra'sihi, ra'sihi di sini adalah apa ra's di sini? Kepala, bagian ini nih, bagian sininya nih, tumbuhnya rambut nih. Hah? Kemudian waraqabatihi di sini, ya. Kemudian tahta dhaqnihi sini, bawahnya sini lah sebagai isti'ab itu, ma'al wajh. Untuk apa tujuannya? Liya tahakkuk isti'abuhu. Ya, jadi benar-benar ini kena, ya. Gitu, ini. Lepas kita gini kan? Nah, kayak gini nih. Itu maksudnya. Malah diterjemahkan tengkuk ini parah juga ini, waduh. Ini perlu kita tahzir ini. Harus kita sebarkan ke umat, hati-hati dengan Kifayatul Akhyar cetakan Azam. Ya haruslah kayak ini harus, ya kan? Iya, harus kayak gitu. Iya, malah kayak gini malah. lo ngapain gitu, ngoles face karena tahu apa gitu. Nah oke okay. Kemudian walau kuti'a anfuhu, seandainya seseorang itu terpotong hidungnya, na'udzubillah, dipotong hidungnya, kepotong atau kena apa kecelakaan, kemudian hidungnya kepotong, jadi depannya enggak ada bagian ini doang, apa gimana kalau gitu? Au syafatuhu, na'udzubillah, kalau bibirnya juga, na'udzubillah, di bibirnya juga kepotong, apa yang harus dilakukan pas wudu? Lazimahu ghuslu ma dhahara bil qat'i fil wudu'i wal ghusli 'ala sahih. Lazimahu, wajib atasnya ghuslu, mencuci, ma dhahara, apa yang zahir, ya, apa yang nampak, bil qat'i, pada potongan tersebut, fil wudu'i wal ghusli, jangan liatin terus, perhatikan fil ghusli, fil wudu'i, dalam wudu dan ghusl, antum mana yang kosong soalnya, fil wudu, dalam wudu dan juga ghusl dan juga mandi. Jadi kalau mandi itu jangan mentang-mentang bibirnya kepotong, na'udzubillah, itu terus ah nggak usah dalam mandi atau dalam wudu, wah jadi kan apa hidung saya kepotong, dalamannya doang berarti kan, tapi itu dalamnya menjadi zahir gitu kan, nah berarti sih doang enggak, dia wajib untuk kenain bagian zahirnya itu juga, sumbing juga, termasuk yang orang liberal itu, kalau memang dia masih wudhu, semoga Allah menambah kesumbingannya. Kalau misal dia lagi wudhu dengan kesumbingan itu, ya dia tetap harus syafa. Syafa ini kan tadi apa? Bibir. Ketika gini-gini bibir, kena nggak bibir kita ketika ini? Kena. Tapi yang zahir dari bibir, bukan malah. Enggak perlu. Adapun yang bagian dalamnya udah dengan kumur-kumur tadinya kan, maka yang zahirnya saja, nggak usah digini-gini terus, nggak usah, yang zahirnya saja. Alas sahih, ada pendapat yang sahih, berarti lawannya, kalau lawannya berarti pendapat yang batil, kotor. Li'annahu yabqa wajhan, karena anuf maktu' dan syafah maktu'ah, yaitu hidung yang terpotong, yaitu yang sisanya, dan bibir yang sumbing atau sisanya bibir terpotong, itu ya beko wajahan, tetap sebagai apa? Wajah itu kan yang zahirnya kita di muka ini. Wajah wajibu ghuslu ma dhahara min humratis syafatain, dan tetap wajib membasuh bagian yang merah dari kedua bibir. Ini kalau oh yang merah bagi berarti wah bibir saya udah nggak merah, berarti nggak wajib, nggak, maksudnya yang bagian ini ya apa sih namanya, ya bibir lah, zahirnya bibir lah. Wa yustahabbu an ya'khudha al-ma'a bi yadihi jami'a, dianjurkan, berarti nggak wajib, untuk mengambil air, ya, ayat khudal ma, di sini tadi ada salah baca ya, biyadaihi jami'an, dengan yadaihi, kedua tangannya semua. Jadi gini, mustahab. Boleh nggak dia ngambil satu gini? Ya sah aja wudhunya, pak sah. Tapi yang sesuai adalah di sini dianjurkan. Nah, gini. Dan itu insya Allah lebih enak, lebih bermanfaat daripada satu. Iya. Ya, satu gini, satunya megang rokok. Ah, ini masalah nih orangnya. Baik, kita cukup sampai situ insya Allah. Soalnya di sini kayak gini lebih baik, lebih enak. Jauh lebih enak ya daripada sebelumnya. Ya Mas Ari ya. Antum kan paling benci sama kajian kitab Fitul Akhyar. Paling cepat ngantuk ya. So, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki, mudah-mudahan bisa kita beli ini, nambahin lagi insya Allah ta'ala. Bagi teman-teman yang mungkin punya link buat orang mau mendanai, tafadhol silakan. Siapa yang mau mendanai buat kajian atau makanan atau ini, bisa dipersilakan. Kasih. Ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.